Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Babul hibah. Bab tentang masalah hibah. Hibah bikasril ha wa takhfifil ba, dengan dikasrahkan di huruf ha dan diringankan ba'nya, yakni tanpa tasydid. Hibah maknanya adalah secara syar'i tamlik fil hayah bila iwadin. Ini definisi dari hibah. Hibah yang sering diterjemahkan pemberian, ini definisinya adalah tamlik fil hayati bila iwad. Tamlik adalah kepemilikan. Ini pemindahan kepemilikan. Fil hayati harus disebut kalimat fil hayat. Karena kalau ba'dal mamat tidak dikatakan hibah. Dikatakan apa? Warisan. Kalau ada seorang mati, kemudian hartanya berpindah kepemilikan dari milik dia, si mayit, berpindah menjadi milik ahli waris. Itu tamlik atau bukan tamlik? Tamlik. Tetapi bukan fil hayah. Tetapi ba'dal mamat. Bila iwadin. Tanpa imbalan. Tanpa pengganti. Tanpa bayaran. Ini untuk membedakan dengan jual beli. Jual beli itu pemindahan kepemilikan. Saya berikan kitab ini kepadamu, tapi kamu harus bayar sekian ribu rupiah. Itu bukan hibah, tapi jual beli. Berarti kharaja min qawlihi fil haya al wirasah, wa kharaja min qawlihi bila iwad at tijarah, perdagangan. Wa lafdhul hibah yashmul anwa'an kathirah, dan lafaz hibah yang didefinisikan pemindahan kepemilikan di masa hidup dia tanpa ada imbalan apapun, ini dalam keadaan memiliki berbagai macam bentuk. Anwa kathirah. Minha al-hadiyatul mutlaqah. Di antara bentuk hibah adalah hadiah. Pemberian dalam bentuk hadiah. Tahadu, tahabu. Saling berhadiahlah kalian. Saling memberikan hadiah. Niscaya kalian saling cinta-mencintai. Mutlaqah. Mutlaqah yang tidak ada syarat apapun. Memberikan kepada siapapun, dari orang kaya ataupun orang miskin, silahkan. Misalnya kita memberikan sesuatu hadiah pada orang kaya, ya silahkan. Apa enggak boleh? Boleh. Karena ini hadiah, tidak berkait dengan kaitan-kaitan tertentu atau kait-kait tertentu, sehingga dikatakan hadiyatul mutlaqah. Wa ibra' minad-dain. Al-ibra' minad-dain artinya seorang yang memiliki piutang, tetapi karena orang yang berhutangnya adalah orang yang miskin, orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar, maka dia ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan orang yang miskin, tidak mampu membayar, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggulah sampai dia mampu. Tetapi ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu, dan kalau kalian mau bersedekah, maka itu lebih baik lagi. Apa maknanya bersedekah ketika itu? Maknanya bersedekah ketika itu adalah tidak menagih lagi dan mengikhlaskannya. Silakan untuk kamu dan tidak perlu memikirkan bayar lagi. Ini namanya ibra' minad-dain. Termasuk hibah atau tidak termasuk hibah? Termasuk hibah itu. Walaupun asal muasalnya tidak niat hibah, tapi ketika melihat orang itu tidak mampu membayar, tidak mampu membayar, kemudian dia katakan kalau begitu silahkan dan tidak kami tagih lagi. Maka itulah yang dikatakan ibra' minad-dain, dan itu termasuk hibah pula. Wasadaqah, sadaqah tentunya. Sadaqah dikatakan sebagai hibah pula. Hanya saja bedanya dengan hadiah, kalau hadiah tadi umum, tapi kalau sedekah adalah untuk fuqara wal masakin, dan untuk orang-orang yang memang muhtajin. Orang-orang yang membutuhkan. Wal atiyah, pemberian-pemberian juga sama, termasuk hibah. Atau juga termasuk di dalamnya adalah hibatus sawab. Hibatus sawab itu memberikan sesuatu dengan harapan kalau dia pun akan memberikan sesuatu di lain waktu. Apa yang namanya? Mau dibilang dagang, mirip dengan dagang. Tetapi tidak ada perjanjian apapun. Tidak ada perjanjian kalau saya berikan 3.000, kamu berikan buku itu pada saya. Itu namanya jual beli. Tapi ini enggak, cuma ada harapan begitu. Harapan thawab. harapan imbalan kalau dia akan memberikan yang semisalnya pada waktu yang lain. Walakin bainaha furuqun, maka kalimat-kalimat tadi walaupun semuanya hibah tapi ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi semuanya sama pemberian hibah, memindahkan milik dia menjadi milik orang lain dalam keadaan dia hidup, dalam keadaan tanpa imbalan, tanpa pengganti apapun. Kita lihat satu persatu. Al-hibah al-mutlaqah. Ma qusida bihi at-tawaddud ila al-mauhub lahu. Al-hibah al-mutlaqah, atau mestinya hadiah di sini. Al-hadiah al-mutlaqah, hadiah itu adalah ma qusida biha at-tawaddud, yang dimaksudkan adalah at-tawaddud. Tawaddud, saling sayang, menyayangi. Seperti yang kita katakan tadi, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian, niscaya saling mencintai, saling berkasih sayang. Berarti tujuannya apa? At-tawaddud ilal mauhub. Untuk memberikan rasa kasih sayang kepada orang yang diberi hadiah tersebut. Yang kedua, as-sadaqah. Kalau sadaqah, maqusida biha, apa yang dituju dengannya, mahdu thawabil akhirah, hanya pahala akhirat. Itu dikatakan sedekah. Tentunya kalau diharapkan pahala di akhirat, harus sesuai dengan yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah, dalam hadis-hadis, dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, atiyah, pemberian. Hiyal hibah fi maradil mauti al-mukhawaf. Memberikan sesuatu di dalam masa sakit yang dikhawatirkan akan meninggal. Maka kalau orang tersebut yang sakit tadi, yang merasa dirinya akan wafat, kemudian dia memberikan hadiah-hadiah, maka namanya sudah lain. Kadang disebut atiyah dan lebih sering disebut wasiyah. Wa tusyarikul wasiyah fi aktsari ahkamiha. Maka atiyah ini sering bersama dengan wasiyah dalam berbagai macam hukum-hukumnya. Ini berbagai macam aturan dan hukumnya hampir sama, sebab satu bab ya, sepembahasan dengan wasiat. Hanya wasiat itu kan lebih umum, tidak hanya masalah harta. Tetapi kalau masalah harta disebut dengan atiyah. Wa hibatud dain. Hibatud dain tadi sudah kita singgung, yakni ibra'ud al-madin minad dain. Membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya. Itu pun sama hibah. Tetapi ketika hartanya diberikan, belum ada niat bahwa itu hibah. Belum ada niat sebagai pemberian. Niatnya adalah menghutanginya, yang mengharapkan akan dibayar. Tapi pada suatu saat, ketika dilihat orangnya dalam keadaan susah, dalam keadaan dhu usratin, tiba-tiba dia memiliki kehendak yang baik dan menyatakan, membebaskan dari hutangnya dan tidak perlu membayar kembali, maka namanya ibra'ul madini minad dain, membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya. Itu pun hadiah atau itu pun hibah. Wa hibatus thawab. Hibatus thawab wa hiya ma qusida biha akhdhu 'iwadhiha. Hibatus thawab adalah apa yang dituju dengan pemberian itu adalah mengharapkan imbalannya. Wahiyya min anwa'il bay', berarti ini semacam, sejenis dengan jenis-jenis bay'. Walaha ahkamuh, tapi memiliki hukum-hukum tertentu. Walakin idza utliqatil hibah, tetapi kalau disebut hibah secara mutlak, biasanya dikatakan fal murad biha al-ula min hadhil anwa'. Kalau disebut hibah, maka biasanya ini maksud al-ula, yang pertama. Apa yang pertama? Hadiyatul mutlaqah. Hibah, kalau disebut dalam fiqih, disebut oleh para ulama, disebut secara mutlak hibah gitu saja, biasanya yang dimaksud adalah hadiah. Sebab kalau yang dimaksud yang lain, biasanya disebut secara khusus. Sadaqah, disebut sadaqah. Atau wasiyah, disebut wasiyah. Terus begitu. Walaupun kadang-kadang sadaqah diberi nama hibah, hibah dengan maksud sadaqah. Kadang terjadi. Di antaranya hadis yang akan kita bahas di awal bab ini. Rasulullah SAW menyebut sedekah dengan hibah. Karena apa demikian? Karena Nabi SAW membahas di dalam ucapannya ini umum, tidak hanya sedekah. Yani orang bersedekah memberikan kendaraannya untuk berjihad fisabilillah. Ambil kendaraan ini untukmu, untuk berjihad fisabilillah. Apa ini berarti? Sedekah atau hibah dalam makna hadiah? Hah? Kalau untuk jihad fisabilillah, untuk orang yang tidak mampu, itu namanya sedekah. Bahkan afdalus sedekah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah untuk jihad fisabilillah. Ternyata, orang yang diberi kuda tadi untuk berjihad, tidak mengurus dengan baik. Dalam keadaan dipakai, tetapi kurang diberi makan, kurang dikasih ini, kurang dibersihkan, seterusnya dikasih muatan yang berat. Akhirnya, kuda tadi dalam keadaan menjadi lemah, tidak menjadi kurus. Akhirnya orang yang memberi tadi merasa sayang, kok pemberian saya disia-siakan begitu. Sini saya ambil kembali, saya beli. Tetapi karena orangnya adalah Al-Mulham, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sebelum berbicara kepada orangnya, dia merasa ini ada sesuatu. Ya, ini sesuatu yang kurang baik. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku membeli kembali tunggangan yang aku sudah berikan kepada orang tersebut sebagai sedekah? Maka Rasulullah mengatakan, jangan, walaupun dengan harga yang sangat murah. Karena orang yang merujuk kembali hibahnya, orang yang mengambil kembali hibahnya adalah seperti orang yang menjilat kembali muntahnya sendiri. Ini yang akan kita bahas dalam bab ini. Apa yang kita akan, yang kita ambil dari kalimat ini atau dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dengan kalimat hibah, padahal yang dilakukan oleh Umar adalah sedekah. Kenapa demikian? Karena sedekah tadi tidak boleh dirujuk kembali, yaitu tidak boleh diambil kembali, sama hukumnya dengan semua pemberian, termasuk hadiah begitu. Sehingga Rasulullah SAW, karena beliau diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala min jawami'il kalim, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehebatan dalam mengucapkan kalimat yang simpel tapi berisi padat, yang berisi sangat luas, sehingga Rasulullah tidak mengatakan hanya sedekah, tapi mengatakan hibah. Kalau hibah termasuk di dalamnya sedekah. Tapi kalau menyebut sedekah, yang lain tidak termasuk di dalamnya. Mafhum? Berarti mana yang lebih ausa? Mana yang lebih luas? Kalimat hibah. Karena dengan kalimat hibah, semua ini termasuk di dalamnya. Al-hadiyah, as-sadaqah, al-wasiyah, apalagi? Semua ini termasuk di dalam hibah. Kembali kepada keterangan dari beliau. Walakin idza utliqat al-hibah, tetapi kalimat hibah kalau disebutkan secara menyendiri dan tidak ada siyak yang menunjukkan makna lain, maka kembalinya kepada makna yang pertama, yaitu hadiah. Walaha fawaid wa hukum katsirah, di dalamnya memiliki faedah-faedah dan hukum-hukum yang banyak. Hikam, memiliki faedah-faedah dan hikam yang katsirah, memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Min isda'il ma'ruf, seperti memberikan kebaikan-kebaikan pada orang yang diberi. At-ta'awun, saling tolong-menolong. Wa tawaddud, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Dengan pemberian tadi sangat banyak kebaikan-kebaikannya. Apakah dalam bentuk mempererat ukhuwah, kasih sayang, dalam bentuk saling ta'awun, saling membantu, ataupun dalam bentuk membantu orang yang tidak mampu. Wajal bil mahabbah, atau menarik rasa cinta sesama kaum muslimin. Fa fil hadis, maka dikatakan dalam hadis, tahadu tahabbu la siyama idza kanat ala qarib, khususnya ala qaribin. Kalau memberikan hadiah, sedekah, bantuan kepada kerabat dekat, itu tidak dikatakan nepotisme. Tidak dikatakan bahwa itu suatu yang jelek, mau memberikan hadiah pada saudaranya sendiri. Ini cara pandang yang salah. Justru Allah katakan, wal aqrabuna aula bil ma'ruf fi kitabillah. Kerabat dekat itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan di dalam kitab Allah. Ini keputusan dari Allah dalam Quran, bahwa kerabat itu lebih berhak untuk kita bantu. Kalau ada sekian fuqara, di antara mereka ada kerabat kita, maka lebih bertanggung jawab terhadap kerabat kita sendiri yang masih fuqara. Bagaimana mungkin dia membantu fuqara dalam keadaan kerabatnya sendiri yang fuqara dia tidak bantu? Maka dikatakan di sini, al-aula, atau lebih-lebih lagi, la siyama Al-aqarib, aujar, atau tetangga. Tetangga juga sama, memiliki keistimewaan. Jadi yang memiliki keistimewaan adalah al-aqrabun, kerabat dekat. Yang kedua, jar. Kalau kita mau memberikan hadiah kepada kerabat-kerabat atau kepada orang-orang yang kita kenal di sekitar kita, aynal aula, mana yang lebih aula? Tetangga kita yang lebih dekat. Aw man bainaka wa bainahu adawah, atau orang yang tadinya ada permusuhan secara pribadi, kemudian kamu ingin islah. Ini juga punya keistimewaan untuk diberi hadiah. Dalam rangka islah, mempererat kembali ukhuwah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ada masing-masing keterangan-keterangannya. Masalah aqarib ada sendiri, al-aqrabun aula bil ma'ruf, jar juga sudah kita bahas pada babnya kemarin. Bahkan dikatakan selalu diwasiatkan, dipesankan kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan mewarisi. Menunjukkan betapa pentingnya hak-hak tetangga. Maka termasuk yang lebih diperhatikan dalam masalah hibah adalah tetangga. Memberikan hadiah-hadiah, pemberian-pemberian, ngirim sesuatu. Dan juga man bainaka wa bainahu adawah. Tentu yang dimaksud adawah di sini, walaupun enggak disebut adawah secara pribadi, tapi kita katakan bahwa yang dimaksud di sini adalah adawah, permusuhan yang secara pribadi. Karena permusuhan secara din, seperti permusuhan kita dengan orang-orang kafir, tidak mungkin kita diperintahkan untuk memberikan pada mereka sesuatu, kecuali orang-orang yang memang yu'allaf qulubuhum atau tu'allaf qulubuhum, al-mu'allafah qulubuhum, adalah orang-orang yang sedang didekatkan hatinya kepada Islam. Baru boleh kita memberikan hadiah-hadiah untuk ta'liful qulub, untuk mendekatkan hati mereka. Tetapi kepada musuh dalam artian yang musuh hakiki, maka tentunya kita harus menunjukkan pada mereka bahwa kita benci pada mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka membenci Allah dan Rasulnya, membenci agamanya, membenci Quran dan Sunnah, maka kita membenci mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini yang dimaksud bainaka wa bainahu adawah adalah yang ada perseteruan pribadi. Maka untuk memperbaiki hubungan, tahadu tahabu, saling menghadiahilah, niscaya saling mempererat. Fahuna tahakkuk min al-masalih wal manafi' syai'il katsir. Di sini akan terwujud maslahat-maslahat, manfaat-manfaat dengan jumlah yang sangat besar dengan hibah ini. Dengan hibah ini akan terwujud berbagai macam kebaikan-kebaikan. Wa takunu min anwa'il ibadatil jalilah, kalau diperintahkan dalam syariat dan memiliki maslahat-maslahat yang sangat banyak, tentunya ini adalah bentuk-bentuk ibadah. Min anwa'il ibadatil jalilah, bahkan termasuk ibadah yang mulia. Allati azalat ma fis sudur, ibadah yang mulia yang akan menghilangkan berbagai macam di dalam hati, berbagai macam kejelekan dalam hati. Yang akan membersihkan hati dan menyatukan hati-hati kaum muslimin dengan saling memberi, saling menghadiahi, saling mengirim. Ini akan memberikan sesuatu ukhuwah yang lebih erat dan sekaligus azalat maafis sudur, menghilangkan kedengkian dalam hati, menghilangkan keirian dalam hati. Ketika kita mendapatkan rizki yang melimpah ruah, tetangganya melihat, kemudian kita dalam keadaan tidak ingat sama tetangga sama sekali, biasanya akan muncul kedengkian. Tetapi ketika ikut gembira tetangganya karena diberi, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki ini, ambil buat kamu sebagian, maka hilang apa yang ada dalam hati-hati tadi. Min ghillin, dari berbagai macam kedengkian, hasad, akan hilang. Setelah tercabut al-ghil, maka menjadi ikhwanan mutahabin, akan menjadi bersaudara dan saling cinta-mencintai. Wawattaqat ural qarabah wal jiwar, dan akan semakin erat hubungan kerabat dan hubungan tetangga. Wasyara' yahdif ila kulli ma fihi al-khair wa salah, sedangkan syariat ini, syariat Islam ini menuju, yakni mementingkan segala yang memiliki kebaikan-kebaikan dan salah, kebaikan dan perbaikan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hibah memiliki berbagai macam al-khair was-salah, maka tentunya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat hadis yang pertama dalam bab ini. Itu hadis al-khamis wa thamanun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-285 kalau dihitung dari awal kitab Umdatul Ahkam adalah hadis yang ke-285. Dan berarti hadis pertama dalam bab hibah. Hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Hamaltu ala farasin fi sabilillah." Aku memberikan tunggangan sebuah atau seekor kuda di jalan Allah SWT. Fa'adha'ahu alladhi kana 'indahu. Tetapi disia-siakan oleh orang yang mendapatkan kuda tersebut. Fa'aradtu an ashtariyahu, maka aku ingin membeli kembali kuda itu. Wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin, dan aku mengira orang itu akan menjualnya dengan harga murah, karena di samping sudah jelek, sudah kudanya sudah kurus, sudah tidak bagus, di samping itu yang membelinya adalah orang yang pernah memberikan kepadanya, maka aku menduga akan diberikan kepadaku dengan harga murah. Tetapi aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikenal sebagai mulham, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian ada mulhamun, ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bukan nabi tapi mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Lau kana, kalau ada pada kita, lakana Umar. Kalau ada fi ummati, kalau ada pada umat ini, niscaya Umarlah orangnya, kata Rasulullah. Maka Umar sudah merasa, walaupun belum bertanya, dia sudah merasa bahwa ini ada sesuatu. Saya akan tanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah SAW, bagaimana, ya Rasulullah, aku ingin untuk membeli kembali kuda yang pernah aku berikan fi sabilillah. Maka Nabi bersabda, la tashtarih wa la ta'ud fi sadaqatik wa in a'takahu bidirhamin. Jangan kau beli. Jangan kau beli kembali. Dan jangan engkau rujuk kembali sadaqahmu. Jangan engkau ambil kembali sadaqahmu. Wa in a'takahu bidirhamin. Walaupun dia memberikan kepada kamu dengan harga dirham, dengan harga murah, satu dirham saja. Walaupun dia memberikan kepadamu dengan harga satu dirham, jangan kamu beli. Fa innal a'id fi hibatihi kal a'id fi qay'ihi. Karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali hibahnya adalah seperti orang yang menjilat kembali muntahnya. Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah. Di awal kalimat Rasulullah mengatakan, wala ta'ud fi sadaqatik. Jangan engkau ambil kembali sedekahmu. Karena yang terjadi adalah sedekah. Yang terjadi pada Umar adalah sedekah. Umar memberikannya fi sabilillah, maka itu jelas sedekah. Tetapi kaidah yang Rasulullah katakan di akhirnya, fa innal a'id fi hibatihi kal a'id fi qai'ihi. Karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali hibahnya, yang kedua disebut hibah. Karena kaidah ini berlaku pada semuanya, pada pemberian, pada sedekah ataupun pada yang sejenisnya. Maka Rasulullah menyatakan dengan kalimat yang mencakup semua itu dengan kalimat hibah, memakai kalimat yang lebih luas yaitu kalimat hibah. Dalam riwayat lain atau dalam lafaz lain disebutkan, fa innal ladzi ya'udu fi sadaqatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Dalam lafaz lain dikatakan, karena sungguhnya orang yang merujuk kembali, mengambil kembali sedekahnya, seperti anjing yang muntah, kemudian dia menjilat kembali muntahannya. Al-hadis as-sadis wa thamanun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-286-nya, karena sama, semakna, maka dimuat pula sekaligus, disarah sekaligus. An Ibn Abbas. Yang kedua, riwayatnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, al-a'idu fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi. Orang yang mengambil kembali barang pemberiannya adalah seperti orang yang menjilat kembali muntahnya. Khana ibn a'azakumullah, maknanya secara global dikatakan bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu a'ana rajulan 'alal jihad. Umar membantu seseorang untuk jihad fisabilillah. Membantu dengan memberikan farasan, fa'atahu farasan yagzu 'alaihi. Diberikan seekor kuda kepadanya dan dia memakai kuda tersebut untuk berjihad fisabilillah. Faqassara ar-rajul fi nafaqati dhalikal faras. Tetapi orang tadi qassara. Qassara itu kurang, tidak sempurna dalam memberikan nafkah kepada kudanya. Dalam memberikan makanan kepada kudanya. Walam yuhsinul qiyam alaih. Bahkan tidak baik dalam mengurusi kudanya. Wa at'abahu, bahkan melelahkan kudanya, yakni membebani dengan sesuatu beban yang berat. Hatta hazila wa dha'ufa, hingga kudanya menjadi lemah dan kurus. Fa arada Umar an yastariyahu minhu, maka Umar pun ingin membelinya kembali. Wa 'alima annahu sayakunu rakhisan, dan Umar menduga bahwa dia akan mendapatkan kuda itu kembali dengan membelinya dengan harga murah. Kenapa? Lihazailihi atau lihazalatihi wa dha'fihi, karena lemahnya dan kurusnya, maka dia akan beli dengan harga murah dan akan diurus kembali sehingga gemuk kembali. Falam yaqdum ala syira'i hatta istashara an-nabi, tetapi Umar tidak langsung memintanya kembali atau membelinya kembali kepada orang tadi, tetapi bermusyawarah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menanyakan hal tersebut. Rafi nafsihi min dhalika syai, berarti Umar sudah merasa dalam hatinya ada sesuatu. Likaunihi minal mulhamin, karena Umar memang seorang di antara mulhamin, yang kata Nabi, lau kana fi ummati lakana Umar, kalau saja di umatku ada mulhamin, niscaya Umar lah orangnya. Fanahahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an syira'ihi walau bi aqalli thamanin. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarangnya. Nabi menyatakan kepada Umar, jangan membelinya kembali walaupun dengan semurah-murahnya, walaupun dengan satu dirham, kata Nabi, walau bi dirhamin. Lianna hadza syai kharaja lillahi ta'ala, karena kuda tersebut sudah dikeluarkan untuk Allah, dikeluarkan sebagai sedekah untuk jihad fisabilillah. Fala tattabi'uhu nafsuka wa la tata'allaq bihi, maka kamu jangan mengurusinya kembali dan jangan kamu mengutik-utik kembali pemberian kamu. Tattabi'uhu itu jangan kamu mengawasi terus-menerus, itu kuda yang saya beri itu. Itu kuda yang saya beri. Wah, kok enggak dikasih makan? Kok enggak diginikan? Kok enggak digitukan? Kenapa kok? Itu kan saya beri buat kamu. Dan seterusnya. Enggak perlu. Tidak perlu tattabi'uhu. Dan tidak perlu tata'allaq bihi. Enggak perlu hatimu masih terkait dengannya. Sudah lepas. Itu bukan punyamu sekarang. Demikian ya khanifri na'azakumullah. Li'alla yuhabikal mauhub lahu fi thamanihi. Agar jangan orang yang diberi tadi merasa sesuatu kemudian memberikan kepada kamu dan memurahkan harganya kepadamu. Fatakunu raji'an bi ba'di sadaqatik. Akhirnya kamu mengambil sedekahmu kembali. Kalau orangnya tadi merasa, oh ini yang memberikan pada saya, kenapa kok di sini saya beli saja? Tentunya akan diberikan, ya udah ambil aja. Akhirnya apa? Aud. Kembali kepada kamu, sedekah kamu. Padahal sedekah itu sudah menghapuskan dosamu, sudah memberikan pahala untukmu, sudah memuliakan kamu, dan sudah membersihkan hartamu. Bukan begitu? Bukankah sedekah itu membersihkan harta? Zakah, kenapa dikatakan zakah? Karena yuzakil mal, karena mensucikan harta. Kalau mensucikan harta itu, tentunya harta sudah bersih dengan sedekah tadi. Kalau dikembalikan, apa maknanya? Yang sudah bersih dikotori kembali, kan begitu. Maka permisalan Nabi dengan kai. Permisalan Nabi dengan sesuatu yang menjijikkan, yaitu muntahmu kamu jilat kembali. Ini menjijikkan. Maka harta kamu yang sudah dibersihkan dengan sedekah, ternyata kamu ambil kembali, maka itu justru mengotori kembali apa yang sudah bersih dari dirimu. Walianna hadza kharaja minka, karena itu sudah keluar dari kamu. Wa kufru dzunubik, dan sudah menghapuskan dosa kamu. Wa akhraja minkal khaba'ith, dan sudah membersihkan kotoran-kotoran dari dirimu. Falayan bagi an ya'uda ilaik, maka tidak sepantasnya untuk kembali lagi kepadamu. Wa li hadza samma syira'ahu 'audan fis shadaqah, oleh karena itulah dinamakan membelinya dengan audan fis sadaqah. Membelinya kembali dinamakan sebagai orang yang mengambil kembali sedekahnya walaupun membeli. Bayangkan kalau bukan dengan membeli. Sini, pemberian saya, enggak jadi saya ngasih kamu. Lebih parah lagi, membeli saja enggak boleh. Rasulullah mengatakan la tasdari, jangan kamu beli. Walau bidirhamin, walaupun dengan satu dirham. Ini khonifidin a'azakumullah, menunjukkan apa yang lebih daripada itu lebih parah lagi, yaitu mengambil kembali tanpa membelinya. Itu jelas lebih jelek lagi. Thumma daraba mathalan litanfir, kemudian diberikan contoh oleh Rasulullah SAW permisalan litanfir, permisalan yang jelek untuk orang agar lari, agar takut dari perbuatan ini. Tanfir adalah maknanya menjauhkan orang dari perbuatan yang jelek ini. Tanfir minal audi fis sadaqah, menjauhkan manusia agar jangan merujuk kembali pemberiannya, jangan mengambil kembali pemberiannya atau membeli kembali pemberiannya. Bi absya' surah, dan Rasulullah menggambarkan dengan absya'i surah, dengan sejelek-jelek gambaran. Wahiya annal a'id fiha, yaitu bahwa orang yang mengambil kembali sedekahnya, mengambil kembali hadiahnya atau membeli kembali apa yang sudah diberikan, kal kalbil ladzi yaqi, seperti anjing yang muntah, yang tumpah, tsumma ya'udu ila qayyihi, kemudian dia kembali kepada muntahannya, fayakulu, dan kemudian memakannya kembali. Mimma yadullu ala basya'ati hadhil hal, menjijikkannya perbuatan anjing tadi, menjilat kembali muntahnya, itu menunjukkan perbuatan tadi sangat menjijikkan, yaitu mengambil kembali barang yang sudah diberikan, merujuk kembali barang yang sudah disedekahkan, atau membeli kembali barang yang sudah disedekahkan fisabilillah. Ini sungguh menjijikkan, seperti menjijikkannya seekor anjing yang menjilati kembali muntahnya. Dan ini menunjukkan jeleknya perbuatan tadi. Wa khasatiha, khasatiha, wa dana'ati murtakibiha, dan rendahnya si pelaku. Digambarkan dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya, ini mengandung jeleknya perbuatan dan rendahnya si pelaku. Perbuatannya menjijikkan dan pelakunya sangat rendah. Rasulullah SAW sampai mempermisalkannya dengan anjing. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang menjijikkan dan merendahkan seperti ini. Kita telah masuk kepada bab al-hibah. Kemarin sudah selesai dari definisi hibah, yaitu tamlik jayid. Tamlik fil hayati bila iwad. Kharaja min qawlihi fil haya wal wiratha wa bila iwad. Naam, tijar. Wa khadda aidan, kita sudah bahas pula maknanya secara ringkas. Maka yang belum kita baca adalah ma yustafadu minal hadithain, apa yang kita ambil dari dua hadith ini. Ma yustafadu minal hadithain, awalan istihbabul i'anah alal jihadi fi sabilillah, wa anna dhalika min ajalli sadaqat, faqad sammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqah. Faedah pertama dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang memberikan kudanya fi sabilillah, dan Rasulullah sallam ketika Umar ingin membelinya kembali melarangnya dengan mengatakan la tashtarih wa la ta'ud fi sadaqatik wa in a'taakahu bidirham fa innal 'a'id fi hibatihi kal 'a'id fi qayyihi. Kata Nabi, jangan kau beli dan jangan engkau mencabut kembali sedekahmu atau mengambil kembali sedekahmu walaupun dia memberimu dengan satu dirham. Sesungguhnya orang yang merujuk kembali, mengambil kembali sedekahnya atau hibahnya adalah seperti orang yang menjilat kembali muntahnya. Kita ambil dari sini faedah pertama, istihbabul i'anah alal jihad, dianjurkannya untuk membantu jihad fisabilillah. Membantu artinya memberikan sedekah untuk kepentingan jihad. Apakah memberikan kendaraannya seperti kuda, atau memberikan harta yang dibutuhkan untuk bekal mereka di perjalanan, dan seterusnya. Wa anna dhalika min ajalli sadaqat. Dan itu termasuk sedekah, bahkan ajalli sedekah, setinggi-tinggi sedekah. Karena Nabi SAW menyebutnya dengan sedekah dalam hadis ini, beliau mengatakan la ta'ud fi sadaqatik. Jangan engkau mengambil kembali sedekahmu. Berarti apa yang diberikan untuk jihad tadi merupakan sedekah. Berarti faedah pertama adalah anjuran untuk membantu kaum muslimin dalam jihad fisabilillah. Dan terkandung dalam yang pertama juga adalah bahwa membantu jihad disebut sedekah. Yang kedua, anna Umar tasaddaqa ala dhalikal mujahid bil farasi wa lam yaj'alha waqfan alayh. Faedah kedua, bahwa Umar radhiyallahu taala anhu memberikan kepada sang mujahid tadi seekor kuda, itu adalah dalam bentuk sedekah. Lam yaj'alha waqfan alaih, bukan wakaf. Berarti diberikannya unta atau kuda kepada mujahid tadi sebagai sedekah, bukan sebagai wakaf. Apa bedanya sedekah dengan wakaf? Tentunya kalau wakaf kemarin sudah kita hafalkan, sudah kita baca hadisnya, yaitu irfa saut. Nah, tidak diperjualbelikan dan tidak diberikan, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Itu kalau wakaf. Jadi kalau wakaf, saya berikan unta ini wakfan di jihad, wakaf untuk jihad. Maka setelah dipakai jihad, kuda tadi dipelihara di Baitul Mal. Di Baitul Mal sampai ketika ada jihad kembali, kuda itu dipakai lagi untuk jihad. Bukan milik pribadi orang tadi. Tapi Umar, walaupun membantu orang tadi untuk jihad, tapi bentuknya bentuk sedekah. Nih, saya kasih kuda untukmu, untuk jihad fisabilillah. Walaupun itu sedekah untuk jihad, dan nilainya juga sedekah untuk jihad, tetapi bentuknya bukan wakaf. Karena bentuknya bukan wakaf, maka tentunya boleh dijual. Maka Umar ingin atau bermusyawarah kepada Nabi untuk membelinya kembali. Kalau saja itu wakaf, tidak mungkin dibeli kembali kan? Nah, berarti di sini kita mendapatkan faedah yang kedua, bahwa Umar memberikannya sebagai sedekah, bukan sebagai wakaf. Wa illa lamma jaza lirrajul bay'uhu. Kalau bukan sedekah, tentunya tidak boleh bagi orang tadi untuk menjualnya. Fal murad hamlut tamlikin la hamlut tawqif. Berarti hamalnya di sini adalah hamlut tamlik, bukan hamlut tawqif. Apa hamal? Yani memberikan tunggangan. Sebagaimana dalam hadisnya, hamaltu rajulan al jihad fi sabilillah. Artinya kami memberikan tunggangan pada orang tertentu untuk jihad fi sabilillah. Maka hamal di sini adalah hamal tamlik. Yani bukan hanya mempersilahkan dia untuk menungganginya dalam jihad saja, kemudian kudanya sebagai kuda wakaf, bukan. Tetapi tamlik, yani ini ambil untukmu. Naiklah, dan ini milikmu, begitu. La hamla tauqif, bukan memberikan tunggangan dalam bentuk wakaf. Yang ketiga, annahyu an syira'is sadaqah. Larangan untuk membeli apa yang sudah disedekahkan, membeli kembali. Kamu sudah mensedekahkan kepada saudaramu, maka tidak boleh dibeli kembali. Li'annaha kharajat lillah, karena sedekah itu sudah keluar untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi an tata'allaq biha an-nafs, maka tidak boleh hati kita masih berkait dengannya. Kalau kamu sudah memberikan kendaraanmu sebagai sedekah pada seseorang, walaupun orang itu berbuat sesuatu yang kamu tidak sukai terhadap kendaraan itu, bukan urusanmu sekarang. Jangan kamu terlalu berkait hatinya dengan kendaraan itu. Karena itu sudah milik orang lain. Dan tidak boleh membeli kembali. Saya beli kembali motor yang sudah saya kasihkan kepadamu sebagai sedekah. Saya beli kembali. Sekian. Tidak boleh. Berarti faedah ketiga, larangan untuk membeli kembali sedekah yang sudah diberikan kepada seseorang. Wa syira'uha dalilun ala ta'alluqihi biha. Dan tidak boleh kita masih berkait dengan sedekah itu kalau kita sudah sedekahkan. Jadi jangan masih kepikiran, masih jangan. Sudah putus, itu sekarang milik orang lain. Dan kamu membelinya kembali, berarti kamu masih punya ta'alluq, masih punya kaitan dengan harta yang diberikan tadi. Wa li alla yuhabihil ba'i' fa ya'udu 'alaihi syai' min shadaqatihi. Dan juga agar jangan orang tadi nantinya meringankan karena enggak enak. Karena enggak enak yang mau membelinya adalah orang yang memberikan kendaraan ini. Biasanya kan enggak enak mau menjualnya. Akhirnya dimurahkan. Kalau dimurahkan berarti sekarang orang ini yang sedekah pada kamu, berarti sedekah kamu kembali. Tidak jadi kamu sedekah dan pahala yang sudah diberikan atau pahala yang sudah dicatat dicabut kembali karena kamu sudah tidak jadi mensedekahkan. Misalnya dia datang kepada orang yang pernah diberinya kendaraan, sini kendaraanmu saya beli kembali. Saya beli, bukan saya minta kembali, saya beli. Tentunya orang tadi akan yuhabihi, akan merasa enggak enak. Ini orang yang memberikan saya motor, kok masa dia membelinya lagi? Ya sudah ambil aja lah, berapa saja kamu mau, kan begitu akhirnya. Berapa saja harganya terserah lah. Akhirnya justru sedekah kamu batal, kembali kepada kamu sendiri. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, faedah yang ketiga. Dilarang membeli kembali barang yang sudah disedekahkan. Yang keempat, yahrumul aud fi sadaqah wa huwa madhhab jumhurul ulama. Faedah yang keempat, dilarangnya, haramnya untuk mengambil kembali sedekah. Haramnya membatalkan kembali sedekah yang sudah diberikan. Ini madhab jumhur ulama, madhab kebanyakan para ulama. Yang kelima, at-tanzir min dhalika bihadzal mathal alladhi huwa al-ghayah fil basha'ati wad-dana'ah. Yang kelima, tanfir min dhalika, yakni sesuatu yang membuat orang takut untuk mengerjakan perbuatan itu. Rasulullah mempermisalkan dengan permisalan yang mengerikan, yaitu ghayah fil basha'ah, puncak sesuatu yang basha'ah, basha'ah itu menjijikkan, wad-dana'ah, dan kerendahan. Dipermisalkan dengan permisalan yang sangat menjijikkan dan sangat merendahkan, yaitu anjing yang muntah, tumpah, kemudian menjilat kembali tumpahannya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, permisalan yang menjijikkan dan sangat menjijikkan, dan rendah dan sangat merendahkan. Maka ini menunjukkan perbuatan tadi sangat jelek, agar orang-orang lari dan kaum muslimin lari dari perbuatan yang seperti ini. Yang keenam, istatsna jumhurul ulama min tahrimil audah fil hibah ma yahibuhul walid li waladih. Faedah yang keenam, bahwasanya para ulama, jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengecualikan larangan di atas. Mengecualikan larangan untuk merujuk kembali hibah, pemberian, mengambil kembali pemberian yang sudah diberikan, ini ada kekecualian. Apa kata mereka, kata jumhur ulama? Kecuali sang ayah kepada anaknya. Kecuali apa yang diberikan oleh ayah kepada anaknya. Fa'inna lahur rujuk fidhalik, maka boleh mengambil kembali apa yang telah diberikan pada anaknya. Ini kekecualian. Tentunya para ulama mengecualikan, tidak begitu saja mengecualikan tanpa dalil. Mereka tentunya berdalil dengan ayat apa, dengan hadis-hadis lain. Maka para ulama melihat bahwa kalau bapak kepada anaknya boleh membatalkan pemberian. Sudah diberi motor, ternyata dipakai untuk kebut-kebutan, diambil kembali. Maka tidak bisa anaknya memakai dalil bahwa al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi. Tidak bisa memakai dalil itu. Kenapa? Ada kekecualian. Yaitu seperti apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Yaitu hadis yang mengatakan la yahillu lirajulin muslim an yu'til atiyah thumma yarji' fiha. Tidak pantas bagi seorang muslim yang telah memberikan pemberian kemudian dia merujuk kembali, membatalkan kembali, illal walid fima yu'ti waladahu, kecuali seorang bapak yang memberikan pada anaknya. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. atau seperti hadis yang akan datang nanti, yaitu hadis tentang keadilan di antara anak-anak. Di sana diriwayatkan secara ringkasnya saja karena akan kita bahas secara detail nanti pada babnya, yaitu hadis Nu'man ibni Bashir ketika menceritakan bahwasanya dia akan memberikan harta pemberian kepada anaknya. Kemudian ibunya berarti istrinya, yaitu Amrah binti Rawahah, mengatakan tidak sampai Rasulullah SAW mempersaksikan pemberian ini. Maka berangkatlah kepada Rasulullah SAW. Ini telah diberikan pada anaknya. Maka dikatakan, ya Rasulullah SAW, apakah engkau menjadi saksi bahwa aku telah memberikan harta ini kepada anakku? Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau telah memberikan pada anak-anak yang lain? Apakah engkau memberikan yang sama pada anak-anak yang lain? Ketika dijawab, tidak, aku tidak memberikan yang pada yang lain, maka Rasulullah mengatakan, ittaqullah wa'adilu baina awladikum. Takutlah pada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Atau dalam riwayat, aku tidak akan menjadi saksi atas sesuatu kedzaliman. Faraja'a abi faradda tilka sadaqah. Maka abi mengambil kembali sadaqah yang telah diberikan kepadaku. Rujuk apa bukan rujuk? Hah? Merujuk. Karena bapak kepada anaknya mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepadaku, kata rawi. Yani, khon ibn a'azakumullah, apa yang dijelaskan dalam hukum tadi, bahwa tidak boleh mengambil kembali apa yang telah disedekahkan atau yang telah dihadiahkan atau yang telah diberikan, kecuali seorang bapak kepada anaknya. Karena kamu dan hartamu milik bapakmu. Kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Sehingga walaupun bukan pemberian, harta kamu boleh diambil oleh bapakmu. Apalagi yang tadinya diberi oleh bapakmu. Bab al-adl bainal awladi fil atiyah. Bab al-adl bainal awladi fil atiyah. Bab tentang keadilan di antara anak-anak dalam pemberian. Al-hadith as-sabi' wa-thamanun ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-287. Anin Nu'man ibn Bashir قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. Diriwayatkan dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi. Kata Nu'man, bersedekah untukku ayahku. Berarti ayahku memberikan harta kepadaku, bi ba'dhi malihi. Memberikan sebagian hartanya. Faqalat ummi, maka berkatalah ibuku, yakni ibunya Nu'man, yaitu Amrah binti Rawahah, la arda hatta yashhada Rasulullah. Aku tidak ridha sampai dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berangkatlah ayahku menuju rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan sedekah terhadapku tersebut. Faqala lahu Rasulullah, maka Nabi bersabda kepadanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau melakukan pemberian ini kepada seluruh anak-anakmu? Qala la. Dijawab oleh Bashir, la. Qala ittaqullah. Maka Rasulullah bersabda, takutlah kamu kepada Allah. Wa'adilu baina awladikum. Dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Faraja' abi faradda tilka sadaqah. Maka abi pun, yani ayahku pun, kata Nu'man, kembali dan mengembalikan sedekah tersebut atau meminta kembali sedekah tersebut. Wa bi lafdhin qala, Dalam lafaz lain Nabi bersabda, "Fala tushhidni idan." Ketika dia menyatakan tidak, yakni tidak memberikan pada anak-anak yang lain, kalau begitu kata Nabi, "Fala tushhidni." Jangan mempersaksikan kepadaku kalau begitu. "Fa inni la ashhadu ala jawr," karena aku tidak mau menjadi persaksi atau menjadi saksi untuk mempersaksikan kezaliman. Jawr adalah zulm. Wa fi lafdhin fa ashhid ala hadha ghairi. Dalam lafaz lain dikatakan kalau begitu dipersaksikan oleh orang lain saja. Yani aku tidak akan mempersaksikan atas kezaliman, maka silakan persaksikan dengan orang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, maknanya secara ringkas dari hadis ini adalah bahwa Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anak dan bapaknya, kedua-duanya adalah sahabat, qala anna abahu khassahu bi sadaqah, dalam keadaan menceritakan bapaknya mengkhususkan dia dengan sedekah. Ada anak-anak yang lain tetapi dikhususkan Nu'man dengan sedekah, min ba'di malihi, dari beberapa atau dari sebagian hartanya. Maka ibunya menghendaki agar pemberian ini dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. An tuwathiqaha bisyahadatin Nabi. Meminta agar dikuatkan pemberian ini dengan persaksian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Idza talabat min abihi an yashhad an-nabi 'alayha, yani ibunya meminta kepada Bashir, yani ibunya Nu'man, kepada bapaknya Nu'man radhiyallahu taala anhum, dikatakan meminta kepada beliau agar Rasulullah mempersaksikannya. Falamma ata bihi abuhu ila an-nabi, maka ketika dibawa kepada Nabi SAW oleh bapaknya, maka Nabi bersabda, "Atasaddaqta misla hadhihi sadaqah ala waladika kullihim?" Apakah engkau bersedekah kepada semua anak-anakmu dengan sedekah yang seperti ini? Qala la, dijawab tidak. Maka ketika dijawab tidak, dikatakan bima anna takhsis ba'dul awlad duna ba'd, karena kalau diberikan kepada sebagian anak-anak dan tidak diberikan kepada yang lain, itu akan memberikan sesuatu madarat, au tafdil ba'dihim ala ba'd, atau mengutamakan satu anak di atas anak yang lain dengan satu amalan tertentu, itu munafin littaqwa, karena akan merusak atau bertentangan dengan ketakwaan. Wa annahu minal jawri wadh-dhulm, dan itu perbuatan kedzaliman dan kejahatan. Lima fihi minal mafasid, karena akan mengandung berbagai macam kerusakan. Maka Nabi bersabda, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, jangan berbuat ketidakadilan. Mengistimewakan anak yang satu, membiarkan yang lain. Mengistimewakan dengan pemberian yang besar, menterlantarkan yang lain. Ini adalah jaur dan zulm, kedzaliman. Dan juga mengandung mafasid. Apa mafasidnya? Idh yusabbib qati'ah, akan menyebabkan qati'ah, terputusnya hubungan di antara anak-anak. Kenapa? Karena merasa yang satu disayang, yang satu tidak. Yang satu diistimewakan, yang satu tidak. Maka akan terjadi qati'ah. Qati'atul mufaddal 'alaihim li abihim wa ibti'adihim 'anhu, akan terputus hubungan antara yang diberi dengan yang tidak diberi. Yang tidak diberi dengki kepada yang diberi. Kenapa orang ini diistimewakan? Jangan-jangan karena begini, jangan-jangan karena begitu. Karena lebih diistimewakan li abihim, lebih diistimewakan oleh bapaknya. Wa ibti'adihim anhu bisababi adawatihim, dan akan terjadi pula permusuhan. Ba'dhuhum li ikhwanihim al-faddalin, akan terjadi permusuhan antara yang tidak diberi dan tidak diistimewakan terhadap orang yang diberi dan diistimewakan, padahal sama-sama statusnya sebagai anak. Ini khonifin a'azakumullah sering terjadi akibat ketidakadilan dalam pemberian. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah pada Allah dan berbuat adillah pada anak-anak kalian. Fala tushhidni ala jawrin wa dhulm. Maka Nabi mengatakan kalau begitu, setelah tahu bahwa dia tidak memberikan pada anak-anak yang lain, maka Nabi bersabda, kalau begitu jangan jadikan aku sebagai saksi. Jangan mempersaksikan kepadaku, karena aku tidak akan mempersaksikan atas kezaliman. Wa wabbakhahu, dan Nabi menjelekkannya. Wa naqarahu, bahkan membuat orang menjadi lari dari perbuatan yang seperti ini dengan kalimat ashhid ala hadza ghairi, silakan persaksikan dengan orang lain. Tentunya para sahabat tahu selain Nabi tidak ada yang seperti beliau, dan selain Nabi tidak ada yang lebih afdal. Kalau minta persaksian dengan orang lain, artinya ini adalah penghinaan dari perbuatan seperti itu. Kalau seperti ini perbuatannya, tidak adil, zalim, maka silakan ambil saksi lain selain aku. Silakan persaksikan pada orang lain selain Rasul. Ini akhwan ibn a'azakumullah merupakan taubih wa tanfir. Membikin orang lari dan membikin orang takut untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang demikian. Maka para bapak, para orang tua, kalau memberikan kepada anak-anaknya, hati-hati. Jangan sampai terjadi ketidakadilan dan kedzaliman. Berikan kepada anak yang satu, berikan pula pada anak yang lain. Karena sama-sama statusnya sebagai anak, dan dalam keadaan mereka sama-sama membutuhkan dari bapaknya, maka berikan dengan adil. Ikhwan ibn a'azakumullah. Beliau, Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan bapaknya Nu'man, adalah seorang sahabat yang mulia. Maka ketika tahu bahwa yang demikian tidak boleh, dan Nabi menyebutnya dengan jaur, bahwa ini adalah kedzaliman, maka tidak ada lain dari apa yang dikatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain bagi para sahabat kecuali sami'na wa ata'na. Dan inilah kehebatan para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu taat dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan selalu menerima petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika Rasulullah mengatakan fa'ashhid ala hadza ghairi, atau menyatakan ittaqullah wa'dilu baina auladikum, takutlah kamu pada Allah, berbuat adillah terhadap anak-anak kamu, maka pemberian tadi dicabut dan tidak jadi diberikan kepadanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti apakah dia membatalkan pemberian atau tidak membatalkan? Membatalkan. Apakah sama dengan apa yang dibahas pada hadis kemarin? Al-a'id fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi. Sama atau tidak sama? Termasuk atau tidak termasuk? Berarti di sini adalah kekecualian. Apa yang dikecualikan? Dikecualikan kalau bapak kepada anaknya. Maka ini kekecualian. Boleh memberikan kemudian diambil kembali. Kalau dari bapak kepada anaknya. Dengan dalil ini, Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membatalkannya kembali pemberian tersebut. Fama kana min Bashirin radhiyallahu anhu illa an raja'a bitilka sadaqah. Maka tidak ada pilihan lain bagi seorang sahabat yang mulia, ka'adatihim, sebagaimana kebiasaan mereka, damir, hum, kembalinya kepada para sahabat. Sebagaimana kebiasaan para sahabat, setiap menerima dari Nabi perintah, maka mereka menyatakan sami'na wa ata'na, dan mereka menerima keputusan Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada bagi mereka pilihan lain dari urusan mereka. Enggak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na, kecuali mentaati. Maka mereka pun dalam keadaan mentaati perintah Rasulullah, dan Bashir mencabut kembali pemberiannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya hadis ini dimasukkan dalam bab ini, dalam bab masalah hibah, untuk mendudukkan bahwa pemberian, sedekah, tidak boleh ditarik kembali, dan tidak boleh dibeli kembali bahkan, bahkan digambarkan dengan gambaran yang jelek, seperti seekor anjing yang menjilat tumpahannya sendiri. Maka ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Tetapi kemudian dibawakan hadis ini oleh Al-Maqdisi rahimahullah persis setelah hadis ini, untuk menunjukkan bahwasanya kalau bapak kepada anaknya, dan karena kasus tertentu seperti kasus ini, maka boleh diambil kembali pemberian tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ikhtilaful ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah pemberian kepada anak-anak yang tidak adil. Kalau para ulama sepakat dalam masalah mestinya atau disyariatkannya taswiyah, itu sepakat. Ini kalau masalah disyariatkannya untuk menyamakan diantara anak-anak, ini ijma'ul ulama'u, disepakati para ulama ala masyru'iyyati taswiyah, atas disyariatkannya taswiyah. Ingat, kalau disyariatkan itu ada dua kemungkinan. Disyariatkan dengan jazm atau disyariatkan dengan istihbab. Kalau disyariatkan dengan jazm, artinya dengan perintah wajib. Kalau disyariatkan dengan istihbab, artinya disyariatkan dengan anjuran. Berarti, kalau disyariatkannya, jelas disyariatkan. Yani diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, diperintahkan oleh syariat, maka itu adalah masyru'. Masyru' disyariatkan dalam Islam untuk adil terhadap pembagian harta dan pemberian kepada anak-anak. Ini yang jarang diperhatikan oleh kaum muslimin. Tetapi apakah disyariatkannya ala wajhin jazm? Apakah disyariatkannya dengan jazm, dengan tegas yang berarti wajib? Atau disyariatkannya hanya dalam bentuk anjuran, istihbab? Kalau lihat dari zahir hadisnya, istihbab atau wajib? Hah? Wajib. Di samping perintah wattaqullah wa'dilu, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah pada Allah, berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Ditambah pula sebutan Rasulullah, fa inni la ashhadu 'ala jawr. Aku tidak akan mempersaksikan atas kezaliman. Kezaliman itu haram atau makruh? Hah? Haram. Berarti wajib ditinggalkan atau sebaiknya ditinggalkan? Wajib. Berarti dari zahir hadis adalah wajib. Dikatakan hatta para ulama menyatakan disyariatkannya untuk adil dalam pembagian harta terhadap anak-anak. Ini sampai-sampai para salafus saleh menyatakan yusawuna bainahum fil qubal. Sampai-sampai mereka menyatakan untuk adil dalam pembagian ciuman sekalipun. Biasanya seorang bapak mencium anaknya. Jangan sampai mencium anak yang satu, anak yang lain di sebelahnya didiamkan. Akan terjadi sesuatu dalam hatinya. Sesuatu ketidaksukaan. Di sini al-qubal dengan difathahkan qaf dan difathahkan, dengan didhamahkan qaf dan difathahkan ba'nya. Bentuk jamak dari qublah. Qubal. Hatta yusawuna bainal qubal. Sampai-sampai mereka mencium anaknya dalam keadaan adil. Karena mereka khawatir untuk jatuh ke dalam kezaliman. Biasanya begitu. Sampai-sampai ketika datang bapaknya di pintu, anaknya lari kemudian menubruk bapaknya, dicium, yang satu diam berdiri, hati-hati. Jangan dibiarkan. Walaupun dia diam, tetapi akan tumbuh dalam hatinya sesuatu. Kalau saya dibedakan dengan kakaknya, atau saya dibedakan dengan adiknya, atau kalau saya begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini hati-hati. Jangan sampai kesan itu tertanam dalam anaknya, nanti muncul sifat dengki pada anak-anak itu, dalam keadaan bukan kita yang ngajari, tapi karena kita terbentuk. Bukan kita yang ngajari, kita gak ngajarkan kedengkian, tetapi karena sebab kesalahan kita, akhirnya terbentuk pada anak-anak itu jiwa yang jelek. Selalu sinis terus kepada kakaknya. Kenapa? Ada apa? Ternyata sebabnya karena kita selalu membedakannya. Entah karena apa, tetapi ada beberapa orang tua yang begitu. Sama ini dia terlalu dekat sekali, sama ini dia jauh, tidak suka. Tetapi diperlihatkan dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Pemberian-pemberian, kasih sayang, ciuman, dan seterusnya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, para ulama sepakat kalau adil kepada anak-anak itu adalah suatu syariat yang dianjurkan, diperintahkan. Nanti akan kita bahas. Apakah wajib atau anjuran? Tetapi wajib maupun anjuran tetap itu adalah syariat Islam yang harus kita perhatikan. Lima fi dzalika minal adli wa syarihim jami'an bil mawaddah. Karena dengan keadilan itu akan tampak atau akan dirasakan oleh anak-anak keadilan tersebut, dan akan dirasakan pada anak-anak kasih sayangnya orang tua itu merata. Wa tasfiyati qulubihim wa ib'adil bughdhi wal haqdi wal hasadi anhum, dan juga agar rata sama hati mereka, perasaan hati mereka, wa ib'adil bughdhi wal haqd, menjauhkan rasa kedengkian, rasa iri, ini agar hilang. Kalau kebetulan yang satu tidak lihat, ya wajarlah kita mencium orang atau anak yang ada langsung bertemu di depan pintu misalnya. Tapi kalau melihat yang satu dan yang satu dalam keadaan tidak tahu, maka ini berbahaya. Melihat saja, diam dalam hatinya, kenapa kok dia dicium, kok saya tidak. Cuma anak kecil, biasanya tidak bisa mengungkapkan. Sehingga diam saja dia, atau nakal. Dia berbuat sesuatu yang aneh. Itu sering terjadi. Berbuat sesuatu yang aneh, ternyata itu adalah dalam bentuk protes terhadap apa yang dilakukan bapaknya dari pembedaan terhadap anak-anaknya. Sehingga dia caper, cari perhatian. Tiba-tiba ngerusak ini, tiba-tiba narik ini. Kenapa? Karena kita sedang dalam keadaan menyayangi anak yang satu dan membiarkan anak yang lain. Ini penting, walaupun kalian belum nikah. Karena nanti suatu saat akan punya anak. Ilmu, qoblal qawli, wal amali. Abis ini bab nikah, insyaAllah. Kita akan masuk. Enam. Walakin ikhtalafal ulama fi wujubil musawah. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apakah wajib atau anjuran. Berarti disyariatkannya jelas. Apakah anjuran atau wajib, itu sesuatu yang harus kita perhatikan dan kita praktekkan. Anjuran harus kita praktekkan supaya selamat kita dan supaya kita mendapatkan pahala. Apakah kita sudah kaya dengan pahala sehingga tidak butuh sesuatu yang mustahab? Apalagi kalau wajib, maka kita khawatir dari dosa. Jangan sampai kita berbuat dosa. Dan nanti akan dibahas pula, walaupun akan dibahas nanti, tapi sepintas kita sampaikan supaya jangan salah paham, bahwa keadilan tadi pun berkait dengan kebutuhan anak-anak. Artinya kalau adil itu pemberian sesuatu kekhususan pada seseorang, maka tidak boleh. Karena lebih mengistimewakan anak ini, karena lebih dicintai dan seterusnya, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau perbedaan karena kebutuhan, yang ini butuhnya hanya sekian, ini butuhnya lebih banyak. Atau yang ini sakit, yang ini sehat. Orang yang sakit lebih banyak membutuhkan sesuatu, apalagi gizinya misalnya, makanan khusus yang istimewa pula. Yang tidak sakit dalam keadaan biasa saja, itu pun hajah. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa itu termasuk yang tidak mengapa. Kalau memang hajah mengharuskan kita membedakan. Kalau anak kecil dikasih uang terlalu banyak, apa jadinya? Tidak baik buat mereka. Tetapi orang yang lebih, kakaknya yang lebih dewasa, dikasih uang banyak akan terpakai baginya. Apalagi lebih dewasa lagi dalam keadaan, kalau diberi uang dia membeli kitab-kitab dan sebagainya, karena dia adalah seorang talibul ilmin, tentunya lebih diberikan lebih banyak kepadanya daripada orang-orang yang masih ghasyim, masih kekanak-kanakan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ingat, yang dimaksud adil di sini adalah dalam keadaan terhadap anak-anak tadi, sama-sama mengasihi mereka, menyayangi mereka, dan memberikan kepada semuanya, dan sesuai dengan hajat mereka masing-masing. Kalau mereka semua sudah dewasa, yang satu sudah berkeluarga di sini, satu keluarga di sana, satu keluarga di sini, bapaknya masih dalam keadaan hidup dan segar, bukan sakit, kemudian ingin memberikan hadiah rumah kepada satu anaknya tanpa yang lainnya, ini baru dipertanyakan, ada apa? Kenapa? Kau diberikan pada yang ini tidak yang sana? Loh, dia butuh rumah. Apakah yang ini gak butuh rumah? Dia juga kontrak sama. Ini yang jadi masalah. Ini yang sering terjadi fitnah nantinya. Kalau tidak adil. Kalau seorang tua tidak adil memberikan kepada anaknya, maka Rasulullah pun tidak mau mempersaksikan. Fa inni la ashhad ala jaur. Aku tidak akan mempersaksikan kedzaliman, kata Nabi. Karena memberikan pada yang satu tidak memberikan pada yang lain, padahal semuanya anak-anaknya dan semuanya butuh. Semuanya dalam keadaan masih kontrak butuh rumah, tiba-tiba anaknya diberikan pada anak yang ini dan tidak diberikan pada anak yang lain. Ini khonifrina azakumullah, walaupun dia masih sehat boleh memberikan hibah, tetapi ada pertanyaan besar, ada apa denganmu? Kenapa kok anak ini yang diberikan tidak pada anak yang lain? Ini yang dilarang. Kalau memang mau bantu, bantu semuanya. Agar mereka bisa berupaya dan berusaha untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Wallahu ta'ala alam. Mazalna fil hadith 87 ba'da al-mi'atain huwa hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma. Wa antahayna min ma'na al-ijmali wa wasalna ila qawlihi laqala al-sharih walakin ikhtalafa al-ulama fi wujub al-musawah bainahum fil hibah. Sahih? Naam. Telah disepakati oleh para ulama bahwasanya untuk adil terhadap para anak-anaknya, atau adil dalam pemberian kepada anak-anak, adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Itu sepakat. Tetapi karena yang namanya disyariatkan itu bisa dalam wajhul jazim, bisa dalam bentuk keharusan, bisa dalam bentuk anjuran. Kedua-duanya bermakna disyariatkan. Disyariatkan dalam bentuk istihbab ataupun disyariatkan dalam bentuk wajib. Maka disyariatkannya sepakat, tetapi apakah wajib atau tidak, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Qala, walakin ikhtilafal ulama fi wujubil musawah. Perselisih para ulama tentang wajib atau tidak wajibnya adil dalam pemberian terhadap anak-anak. Fadhahabal Imam Ahmad wal Bukhari wa Ishaq wa Thawri wa jama'atun ila wujubiha. Adapun Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan juga Ishaq wa Thawri wa jama'ah rahimahumullah berpendapat wajibnya untuk adil dalam pemberian terhadap anak-anak. Wa tahrimi at-tafdhil bainahum, dan haramnya mengistimewakan sebagian di atas sebagian yang lain. Aw takhsis ba'dihim duna ba'd, mengutamakan yang satu di atas yang lain atau mengistimewakan yang satu di atas yang lain, ini haram. Akhdhan bi dhahir al-hadis. Mereka semua berpendapat demikian karena mengambil zahir hadisnya. Zahir hadisnya sangat jelas. Rasulullah menyatakan dengan mengatakan pertanyaan pertama kali, afa'alta hadza biwaladika kullihim, ketika dijawab oleh Bashir, la, maka Rasulullah mengatakan, ittaqullah, ittaqullah wa'dilu baina awladikum. Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Bahkan dalam riwayat Rasulullah menyatakan, fa inni la ashhad ala jawr. Tentunya makna la ashhad ala jawr menyatakan perbuatan itu perbuatan jawr, perbuatan jahat dan zalim. Kalau disebutkan dengan jawr dan dikatakan pula dengan larangan, i'dilu, perintah untuk berbuat adil dan larangan untuk mengistimewakan yang satu di atas yang lain, ini zahirnya sangat jelas menunjukkan wajibnya. Apalagi dengan peringatan yang keras, fa ashhad ala hadza ghairi. Kalau begitu, cari saksi yang lain dan ambil persaksian dari selainku. Ini menunjukkan pengingkaran yang keras, yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu yang haram. Sehingga wajibnya berbuat adil dan haramnya mengistimewakan anak yang satu di atas anak yang lain. Adapun jumhur berpendapat annaha mustahabbah faqat. Berpendapat kalau itu adalah hanya sebatas anjuran saja. Wa atalul i'tidar. Mereka berpanjang lebar menyebutkan uzur-uzurnya kenapa tidak wajib, an hadzal hadis bima la muqni' fihi. Menyebutkan alasan-alasan yang la muqni' atau tidak membuat puas atau tidak memuaskan alasan-alasannya, yang tentunya tidak bisa menggugurkan apa yang disebutkan dalam zahir hadis yang Rasulullah menyatakan fa inni la ashhadu ala jawf. Yani di antaranya apa yang menyebutkan atau dengan kalimat-kalimat yang sesungguhnya maknanya bukan menurunkan dari wajib kepada istihbab, tetapi maknanya adalah melihat hajat masing-masing. Bukankah setiap anak berbeda-beda, yang ini butuhnya sekian, yang ini butuhnya lebih kecil. Itu bukan bantahan. Bukan bantahan tentang wajibnya. Karena kalau ada hajat yang khusus, tentunya para ulama pun mengecualikan. Adapun hukum asalnya seperti yang telah disebutkan oleh para imam-imam tadi, Imam Ahmad wal Bukhari wa Ishaq wa Thawri dan lain-lainnya, yang menyatakan wajibnya. Itu hukum asal. Tetapi kalau ada hajah, nanti akan dibahas. Ketika ada hajat yang sifatnya khusus, ya tentunya khusus orang yang memiliki hajat tadi diberi, walaupun dia anaknya, yang lain juga anaknya, tapi yang ini memiliki hajat, yang lain tidak, ini tentunya akan ada perbedaan. Maka ifanifidina azakumullah, itu alasan-alasan yang tidak bisa membantah. Apa yang disebutkan dalam zahir hadis, fa inilah ashhad ala jawr, atau ucapan ittaqullah wa'adilu baina awladikum, takutlah kamu kepada Allah, berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Wal haqqu alladhi la syakka fihi, qala syarih, wal haqqu alladhi la syakka fihi wujubul musawah. Yang benar, yang tidak ada keraguan padanya adalah wajibnya adil, merata dalam pembagian, pemberian-pemberian terhadap anak-anak. Li zahiril hadis, karena zahir hadisnya. Wa lima fihi minal masalih, dan karena apa yang ada padanya dari maslahat-maslahat. Dan sudah kita sampaikan dalam syarah kemarin, dalam makna ijmali, bahwa masalah yang didapat sangat banyak. Bahkan kalau tidak berbuat adil pada aulad, pada anak-anak, akan terjadi mafasid. seperti iri, dengki, perbedaan yang akhirnya menyebabkan permusuhan di antara anak-anak dan seterusnya. Tetapi dengan keadilan akan terjadi ukhuwah dan mereka dalam keadaan tidak saling mendengki karena sama-sama diberi dan sama-sama diperhatikan oleh orang tuanya, tidak dibeda-bedakan. Kama anna zahiral hadis at-taswiyah baina adh-dhakari wal untha. Ada masalah lainnya, yaitu dalam zahir hadis tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak disebutkan tentang perbedaan laki dengan perempuan, berarti zahirnya at-taswiyah bainal dzakar wal untha. Zahir teksnya disamakan antara laki-laki dan perempuan. Karena ucapan Rasulullah kepada Bashir, sawwi bainahum, ini dalam lafaz lain. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat jumhur di antaranya al-imam atau al-a'immah ats-tsalatsah. Imam Ahmad di antaranya, ikhtaraha min ashab Ibnu Aqil wal Harithi. Namun yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad, ini pendapat Imam Ahmad pernah berpendapat begini dan pernah berpendapat demikian. Ini pernah berpendapat dengan kedua-duanya, tapi yang masyhur dari beliau, dari madhabnya adalah an yuqassim bainahum ala qadri irsihim. Bahwa laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perbedaan dalam pembagian waris. Artinya kalau pemberian kepada laki-laki, maka para wanita berhak mendapatkan pula dengan adil. Adilnya adalah setengahnya dari laki-laki. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan pendapat inilah dari pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faidah, dzakara wujub al-'adl bain al-awlad fil hibah wa tahrim at-takhsis aw at-tafdhil ma lam yakun thamma sababun mujibun lidzalik. Disebutkan wajibnya adil terhadap anak-anak dalam pemberian dan haramnya mengistimewakan yang satu di atas yang lain atau mengutamakan yang satu di atas yang lain, ini adalah ma lam yakun thamma sababun, kalau di sana tidak ada sebab yang mengharuskan demikian. Ini yani kalau tidak ada hajat yang mengharuskan pembedaan tadi. Berarti masih ada qaid. Wajib untuk menyamakan atau membuat adil pada anak-anak. Artinya menyamakan pemberian pada mereka. Kecuali kalau di sana ada sababun. Di sini thamma bukan thumma ya. Yakun thamma sababun. Yani yakun hunaka sababun mujibun lidhalik. Kalau di sana ada sebab yang menyebabkan anak tersebut harus dibedakan dari yang lainnya, maka tidak apa-apa membedakan. Apa di antaranya? Fa in kana hunaka ma yad'u ila tafdhil. Kalau di sana ada satu sebab yang mengharuskan untuk dibedakan yang satu di atas yang lain atau mengkhususkan yang satu di atas yang lain, fala ba'sa, maka ini tidak mengapa. Kan yakun ahaduhum maridan, seperti salah seorang dari mereka sakit misalnya. Tentunya yang biasa diberi makan sama, yang sakit ini akan diberi makan berbeda. Atau diberi buah-buahan, apel, anggur dan sebagainya. Atau yang satu buta. Atau yang satu dalam keadaan memiliki penyakit atau memiliki cacat, kelainan. Aw kana dzu usratin kabirah, atau anak yang satu sudah memiliki keluarga yang memiliki anak-anak yang banyak. Yang satu dalam keadaan sudah berkeluarga tapi tidak memiliki anak, yang lain punya keluarga anaknya satu. Maka kalau kita memberikan, atau seorang bapak memberikan pada anak yang memiliki keluarga besar dengan pemberian yang lebih besar, itu wajar. Ini khanifidin a'azakumullah yang dimaksud dengan kalimat ma lam yakun thamma sababun mujibun lidhalik. Yani adil sama pemberian itu kalau tidak ada sebab yang menyebabkan harus berbeda. Tetapi kalau ada sebab yang mengharuskan untuk membedakan, maka wajar, tidak mengapa untuk dibedakan. Wa nahwa dhalik, dan lain-lainnya. Atau seperti salah satu anaknya adalah talib ilmin. Talib ilmin yang dalam keadaan dia belajar dari sini ke sana, dari sana ke sini, sampai kemudian dia ingin safar untuk belajar dari para ulama. Tentunya akan diberi biaya lebih besar. Akan diberi biaya untuk berangkat ke luar negeri dengan sekian besar. Kenapa yang lain tidak? Ini tidak adil. La, ini ada hajatun. Kalau kamu, anak yang lainnya, juga mau belajar dan talib ilmu, kita akan usahakan juga, kata bapaknya. Berarti ini adil. Artinya dia dalam keadaan membedakan karena ada mujibun lidhalik. Ada sesuatu yang mengharuskan atau hajah yang mengharuskan demikian. Wa qad asyara ila dhalika al-imam Ahmad biqawlih. Diisyaratkan yang demikian oleh Imam Ahmad dalam ucapannya, fi takhsisi ba'dihim bil waqf, dalam mengkhususkan sebagian mereka, mengistimewakan sebagian mereka dalam wakaf, la ba'sa idza kana li hajah, tidak mengapa kalau di sana ada hajah, ada kebutuhan. Wa akrahuhu idza kana ala sabilil atharah, dan aku tidak suka, aku benci kalau dalam keadaan hanya karena asrah. Asra itu lebih suka sama anak yang ini, tidak suka dengan anak yang itu. Yani dalam keadaan lebih menyayangi yang ini dan kurang menyayangi yang sana. Ini tidak boleh. Tapi kalau ada sababun yang mujibun lidhalik, maka tidak mengapa. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah juga menyatakan, wal hadith wal athar tadullu ala wujubil adl. Hadis-hadis dan athar-athar semuanya menunjukkan wajibnya berbuat adil dalam memberikan pemberian-pemberian kepada anak-anak. Thumma hunaka naw'an. Kemudian di sana ada dua jenis. Naw'un yahtajuna ilaihi minan nafaqah fi shihhati wal maradi wa nahwi dhalik. Satu macam adalah apa yang mereka butuhkan dari nafkah. Apakah dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Fal 'adl fihi, maka yang dimaksud adil padanya, an yu'ti kullu wahidin ma yahtajuhu ilaih. Maka dalam pemberian nafkah yang seperti ini, tentunya diberikan masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Anak yang masih bayi masih memerlukan susu, ya diberi susu. Sedangkan yang dewasa tentunya diberi makanan yang berbeda. Wala farqa baina muhtajin qalil aw katsir. Maka tidak berbeda dalam pemberian itu besar ataupun kecil sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang lebih besar membutuhkan nafkah lebih besar. Itu wajar. Maka yang demikian tidak menyelisihi keadilan. Yang ini tidak menentang keadilan. Yang kedua, wa naw'un tashtariku hajatuhum ilaih. Yang kedua adalah perkara-perkara yang kebutuhannya masing-masing dari anak sama-sama butuh. Seperti pemberian-pemberian hadiah. Atau uang saku misalnya. Au tazwij. Atau nikah. Fala raiba fi tahrimi tafadhul fihi. Maka tidak ada keraguan haramnya membeda-bedakan dalam masalah itu. Kalau mereka kebutuhannya sama, dalam keadaan mereka sudah umur-umur yang juga sepantar, yakni umurnya umur yang membutuhkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang sama, yang ini juga mau menikah, yang ini juga mau menikah, kenapa yang ini dibantu untuk menikah, yang sana enggak dibantu untuk menikah? Kenapa yang ini dalam keadaan dibantu untuk usahanya? Kenapa yang sana enggak dibantu untuk usahanya? Ini jelas kata Syekhul Islam, la raiba fi, tidak ada keraguan padanya bahwa yuhram at-tafadhul fi, diharamkan untuk membedakan anak yang satu di atas anak yang lain. Kalau tashtarik hajatuhum, kalau hajat mereka sama, kebutuhannya sama. Wa yansa bainahuma naw'un thalith, dan muncul di tengah keduanya hajat yang ketiga atau jenis yang ketiga. Apa itu? Wa huwa an yanfarida ahaduhum bihajatin ghairu mu'tadah. Kalau pada anak-anak tersebut ada hajah yang ghairu mu'tadah. Hajah yang tidak biasa. Hajah yang sifatnya apa? Insiden. Tiba-tiba dan di luar dugaan. Mithl an yaqdiya an ahadihim dainan wajaba alaihi min arsy. Seperti seorang yang dalam keadaan harus dia berkewajiban untuk menunaikan hutang dia karena dia terkena denda. Denda sekian karena habis kecelakaan, menabak seseorang misalnya, jinayah dan sebagainya. Suatu kesalahan yang didenda, harus itu denda. Maka tentunya orang yang ini diberi sesuatu. Kenapa yang lain tidak diberi? Karena dia kena kasus, yang lain tidak kena kasus. Ini wajar juga. Dikatakan oleh Syekhul Islam, hajahnya hajah ghairu mu'tadah. Hajah yang tidak biasa, artinya kebutuhan yang sifatnya kasus. Ada kasus tertentu begitu. Au yu'ti anhul mahr, atau memberikan bantuan mahr. Kenapa mahar tidak sama dengan yang lainnya? Ya tentunya tidak sama. Yang ini melamar seseorang dan orang perempuan itu meminta maharnya kecil. Sedangkan kasus terjadi. Yang ini ternyata mintanya besar. Yang dia tidak sanggup kecuali harus dibantu. Maka dibantu yang ini tidak dibantu yang itu. Kenapa? Ini kasus. 6. Au yu'tiyahu nafaqah az-zawjiyah. Atau memberikan nafkah zawjiyah karena kasus pula. Misalnya ini dalam keadaan kasus rumah tangga besar. Yang ini dalam keadaan rumah tangga kecil dan cukup. Maka tentunya yang dibantu adalah orang yang dalam keadaan kurang. Sedangkan anak-anaknya banyak. Fa fi wujubi i'ta'il akhar misla dhalika nazar. Maka dikatakan perlunya memberi kepada anak-anak yang lain. Ini fihi nazar. Karena ini kasus. Tidak terjadi pada anak-anak yang lain. Fa fi wujubi i'ta'il akhar. Maka kemestian untuk memberi anak yang lain. Itu sesuatu yang fihi nazar. Yang perlu dilihat lagi. Atau sesuatu yang perlu dibantah atau dikritik. Demikian disebutkan minal istiarat. Man yu'khad minal hadis. Kalau begitu apa yang diambil dari hadis, dari hadis-hadis ini? Istafada min hadzal hadis awalan wujubul adli bainal aulad. Tentunya yang pertama kita mendapatkan faedah al-asl, hukum asal, wujubul adl bainal aulad. Wajibnya berbuat adil di antara anak-anak dalam pemberian. Wa tahrimil tafdhil aw at-takhsis. Dalam memberikan pemberian-pemberian ataupun dalam yang lainnya. Kemarin disinggung bahwa salafus saleh sampai-sampai dalam masalah qiblah mereka berupaya untuk adil. Yang memegang yang satu membelai yang satu menciumnya dan yang lainnya tidak, itu juga dikatakan tidak adil. Maka mereka sampai masalah mencium pun mereka mencium anak-anak yang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah. Dikatakan wajibnya berbuat adil pada anak-anak. Dan haramnya membeda-bedakan, mengistimewakan yang satu di atas yang lain, atau mengutamakan yang satu di atas yang lain. Dakarahum wa unthahum sawa. Laki-laki mereka ataupun perempuan mereka sama. Ya, sama berbuat adil. Tentunya sudah disebutkan tadi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad yang masyhur, yaitu di adilnya adalah 1:2 laki dengan perempuan. Wallahu a'lam. Yang kedua, istafadna min hadzal hadits anna dzalika minal jawri wadh-dhulm. Kedua, kita mendapatkan faedah bahwa tidak adil membeda-bedakan mengistimewakan anak yang satu di atas anak yang lain adalah al-jawr wadh-dhulm, termasuk dalam kedzaliman. Alladzi la tajuzu fihi syahadah, yang tentunya tidak boleh kita mendukungnya, mempersaksikannya. Tahammulan wa adaa, tidak boleh mengerjakan, tidak boleh menunaikan dan tidak boleh mempersaksikan, yakni mendukung perbuatan yang demikian. Yang ketiga, wujub raddi zaid au i'ta'il akharin hatta yatasawaw. Berarti konsekuensinya, yang ketiga kita dapatkan faedah yang berikutnya, kalau kita tidak boleh membeda-bedakan, berarti wajib raddi zaid, mengembalikan yang lebih tadi. Au i'ta'il akharin, atau memberikan kepada yang lainnya hingga menjadi sama. Dan ini tentunya diambil dari apa yang dilakukan oleh Bashir setelah datang kepada Rasulullah dan ditegur oleh Rasulullah SAW dengan kalimat ittaqullah wa'adilu, maka dicabut kembali pemberian tersebut. Dan ini tidak termasuk, tidak terkena ancaman yang kita bahas pada hadis sebelumnya. Kal'a'id fi qai'ihi, tidak tentunya. Tidak termasuk al'a'id fi hibatihi. Kenapa? Karena dia melakukan hal yang salah, kemudian dia cabut kembali. Maka ini adalah perkara yang dikecualikan dari orang yang ya'ud fi sadaqatihi. Ini ya'ud fi sadaqatihi dikatakan wajib bahkan. Wujub raddi zaid au i'ta'il akharin. Wajib mengembalikan kelebihannya atau membagikan kepada anak-anak yang lain hingga menjadi adil. Yang keempat, annal ahkaman lati taqa'ala khilafi syar' tabtul. Faedah yang keempat, istafadna min hadzal hadis bahwa sesuatu hukum-hukum yang terjadi menyelisihi syariat maka batil, tabtul yakni tidak sah, la tanfadz, tidak diterapkan, yakni dibatalkan, tidak diterapkan. Wala yu'tabar 'aqduha suri atau suri, dan tidak dianggap bahwa itu akad yang suri. akad yang terjadi, tetapi mirip dengan ini tidak demikian. Tidak dikatakan bahwa itu adalah yang akid, tetapi dikatakan tabtul wala tunfadz, li'annahu ala khilafil muqtada syar'i, karena itu dalam keadaan menyelisihi muqtada syar'i, menyelisihi apa yang telah diharuskan oleh syariat, sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat. Maka apa yang menyelisihi syariat tabtul, batal dan tidak sah, sehingga diambil kembali pemberian tersebut atau dicabut kembali apa yang telah diberikan karena diberikan dalam keadaan menyelisihi syariat. Wallahu ta'ala alam. Assalamu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.